Nancy Stefani Belenggu yang punya brengsek kau udah cukup tanya thank you buat teman jenengan. Terima kasih. Stop the beat. Richard Jalur Bogras. Untuk sedang yang punya benar iseng Anggura juga terima kasih. Brakecis Moirang RTB itu Putra Sasi Putra Vio Putra UVC Lofi Jawa Sana Libun Liga Jangka Wadisi Subwara Kapas Rano yang punya benar iseng juga terima kasih ya. Manik Ates Kapas Wakawan juga thank you. Bajar yang punya kawasan. Call rocking it. Oh ya. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Selimut tetangga sudah dikasih.